بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab hadith-hadith al-arba'in an-nawawiyah. Kita memasuki hadith yang ke-38. Berkata Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan hadith an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata. Abu Hurairah telah sering kita sebutkan biografi beliau, bahwa beliau adalah sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maka ini menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis qudsi, sama seperti hadis yang sebelumnya, hadis Ibn Abbas yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, juga termasuk di antara hadis qudsi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan kepada dia bahwa dia telah memerangi aku. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah jalla wa ala senantiasa memberikan perlindungan kepada walinya. Dan barang siapa yang memusuhi waliullah, wali Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah memusuhi Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan kepada dia dan mengabarkan kepada dia bahwa dia telah memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ketinggian tingkatan waliullah, bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa dipelihara oleh Allah, yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perlindungan dari Allah jalla wa ala. Siapakah yang dimaksud dengan waliullah, yang disebut dengan wali Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim tentang yang dimaksud dengan waliullah itu. Allah jalla wa ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka adalah orang-orang yang tidak ada perasaan takut, dan mereka pun tidak bersedih. Mereka tidaklah takut terhadap apa yang akan mereka hadapi nanti, disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada mereka, mendapatkan syurga. Dan mereka pun tidak bersedih terhadap apa yang telah mereka tinggalkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, siapakah mereka-mereka itu yang disebut dengan awliya Allah, wali-wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dua persyaratan untuk menjadi waliullah. Syarat yang pertama adalah al-iman. Dia adalah seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua adalah taqwa Allah. Dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu inti daripada taqwa Allah. Makanya para ulama tatkala mereka menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mereka mengatakan fakullu mu'minin taqi waliyullah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah yang termasuk di antara waliullah. Jadi sangat mudah bagi kita untuk mendefinisikan siapa itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tingkatan keimanan manusia ini berbeda-beda. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami telah mewariskan al-kitab ini, Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami. Lalu kemudian terbagilah manusia di dalam mengamalkan isi dari Al-Quran Karim tersebut menjadi tiga bahagian. Ada yang zalim, menzalimi dirinya. Orang-orang yang seperti ini mereka kurang dalam hal ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan. Yang kedua ada yang muqtasid. Ada yang sedang-sedang. Dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia, tapi dia tidak melaksanakan hal-hal yang sunnah. Tidak mengerjakan nawafil wal mustahabbat, perkara-perkara yang dianjurkan. Dia hanya memfokuskan dirinya kepada kewajiban. Dan ada pula yang ketiga, sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan, melaksanakan yang wajib, dan berlomba-lomba mengerjakan amalan-amalan sunnah. Maka mereka inilah yang termulia. Mereka inilah yang mendapatkan al-fadlul kabir, keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi tingkatan keimanan seseorang dan ketingkatan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi orang yang paling mulia dari wali-wali Allah jalla wa ala. Oleh karena itu, wali Allah yang paling mulia adalah dari kalangan para nabi dan rasul. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Dan di antara umat ini, termasuk di antara waliullah yang paling mulia adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang telah diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa definisi waliullah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja dan dari kalangan manapun dia, walaupun dia bukan dari kalangan Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian manusia salah di dalam memahami yang dimaksud dengan waliullah. Sebagian mereka memahami bahwa yang dimaksud waliullah apabila dia memiliki karamah. Apabila dia mampu memperlihatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lain. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan waliullah kalau dia bisa berjalan di atas air, kalau dia bisa terbang di udara pakai sajadah misalnya, atau yang semisalnya, yang aneh-aneh. Walhasil ma'asyiral muslim rahimakumullah, sesuatu yang bersifat khawariqul adah, di luar kebiasaan, ya, ini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan positif, ada kemungkinan negatif. Ada kemungkinan sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan itu termasuk di antara karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang dalam rangka untuk menguatkan keimanannya dan meneguhkan kesabaran dia di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang sebaliknya, sesuatu yang luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh secara umum dari kalangan manusia, kadang-kadang itu pun termasuk dari sihir, ya, dari perbuatan syaitan, dari bantuan jin-jin, dari kalangan para dukun, tukang-tukang sihir, para taghut. Mereka mampu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Bahkan di antara mereka ada yang bisa menelan api, memakan bola api misalnya, atau masuk ke dalam api. Ada yang menyatakan dirinya kebal ketika dipukul oleh benda-benda tajam. Dia merasa bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Dan yang lainnya. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa jangan kita hanya melihat sesuatu yang bersifat khawariqul adah, di luar kebiasaan seorang. Ketika dia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, lalu kemudian dianggap, wah, si fulan ini waliullah. Si fulan itu adalah wali Allah. Kenapa? Karena dia hanya duduk di rumahnya, kok bisa-bisa dia sholat di Ka'bah. Ada orang melihat dia sedang tawaf di Ka'bah. Padahal kemarin dia cuma duduk di rumahnya saja. Berarti itu wali Allah. Ya. Kemarin turun hujan. Dia keluar gak kena hujan. Ya mungkin di dalam mobil. Atau pakai payung. Subhanallah. Jadi jangan melihat sesuatu yang dianggap bahwa itu adalah luar biasa, lalu dianggap itu adalah waliullah. Apa dhabit, apa ketentuan yang membedakan antara waliullah dengan wali syaitan? Karena ada wali Allah, juga ada wali syaitan. Allahu waliyul ladzina amanu, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut, yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Allah itu adalah wali orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari yang terang menuju kepada kegelapan. Berarti harus dikembalikan kepada keimanan seseorang, ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu bertakwa, kalau seseorang itu beriman, walaupun dia tidak mendatangkan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, dia adalah wali Allah. Dia adalah waliullah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah berikan karamah dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Sebab karamah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kaum mukminin dengan salah satu dari dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menguatkan keimanan orang tersebut yang diberikan karamah, ya, menguatkan keimanannya. Dan yang kedua adalah untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala an, ya, suatu ketika beliau berkhutbah. Sebelum itu beliau mengirim pasukan untuk berjihad melawan orang-orang musyrikin. Pada hari Jumat beliau sedang berkhutbah. Nah, di sela-sela khutbahnya itu, tiba-tiba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Wahai pasukan, mengarahlah ke gunung. Wahai pasukan, mengarahlah kalian ke gunung." Orang-orang yang mendengarkan khutbah Jumatnya Umar bin Al-Khattab kaget. Ini Umar ngomong apa ini? Tidak ada kesesuaian dari pembahasan sebelumnya dengan ucapan beliau, "Ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal." Lalu setelah itu Umar melanjutkan kembali khutbahnya. Heran para sahabat, ada apa ini? Nah, beberapa hari setelah itu pulanglah pasukan ini. Dan kemudian mereka menyampaikan kabar gembira kepada Umar bin Al-Khattab dan kepada kaum muslimin bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Lalu mereka pun menceritakan bahwa pada saat pasukan mereka terdesak, tiba-tiba mereka mendengarkan suara Amirul Mukminin, ya, yang menyuruh mereka untuk berkumpul di bukit, berkumpul di gunung. Maka mereka pun berkumpul dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada mereka. Subhanallah. Waktu itu belum ada handphone, ya. Nah, mungkin saja nanti kalau ada handphone pada waktu itu, orang akan mengatakan, "Wah, mungkin pakai handphone." Lalu kemudian dikeluarkan pakai speaker. Tidak ada. Tidak dikenal pada zaman itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan al-karamah dari siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, Al-Khawlani A'idullah bin Abdillah, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan karamah, di mana beliau pada saat mengingkari salah seorang dari Yaman yang mengaku sebagai nabi setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tabi'in ini Al-Khawlani rahimahullahu taala beliau mengingkarinya sampai beliau ditangkap dan akan dilemparkan ke dalam api oleh para pengikut nabi palsu ini. Pada saat dia akan dilemparkan ke dalam api, maka dia masuk ke dalam api dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Allahu jalla wa ala memperlihatkan, ya, mukjizah yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam kepada umat ini. Dan kemudian setelah itu dia berangkat ke Madinah ingin bertemu Rasulullah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa al-karamah bukanlah sesuatu yang iktisabi, artinya sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan cara-cara tertentu. Nah, akan tapi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki untuk menolong agamanya. Bukan ada cara-cara tertentu, misalnya kalau kita berpuasa 50 hari 50 malam bersemedi di sebuah gua, nah, setelah itu nanti dapat karomah. Gak ada sama sekali. Itu bukan sesuatu yang bisa dihasilkan, akan tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, sehingga tidak semua dari kalangan kaum mukminin dari waliullah mendapatkan karamah. Sebaliknya ada orang-orang yang mereka melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, akan tetapi ibadahnya dia tidak pernah beribadah. Bahkan mungkin dia adalah termasuk afjarul fujar, orang yang paling kafir di alam ini. Maka itu bukanlah menunjukkan bahwa dia waliullah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi fil ma' aw yatiru 'ala al-hawa walakinahu la yashhadu jama'at al-muslimin fa'lam annahu waliyus syaitan." Apabila engkau melihat ada seorang dia bisa berjalan di atas air dan dia bisa terbang di udara, tapi dia tidak pernah salat bersama kaum muslimin, tidak pernah salat jamaah, kalau salat hanya di rumahnya saja, lalu menyangka dirinya salat di Ka'bah, ketahuilah itu adalah wali syaitan dan bukan waliullah. Ya, kita mendengar dari kalangan orang-orang kafir ada yang mampu melakukan suatu hal yang luar biasa. Siapa itu? Tukang sihir, ya, dunia sekarang ini, David Copperfield itu melakukan suatu yang, ya, menurut pandangan manusia suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Apakah dia waliullah? Tidak, sama sekali tidak. Wali syaitan. Nah, dia adalah wali syaitan walaupun mampu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Nah, kalau kita mendengarkan hadis-hadis tentang Dajjal, ya, Dajjal ini demikian besarnya fitnah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para nabi dan rasul sebelum beliau diutus itu telah memberikan peringatan pada umatnya, hati-hati dengan Dajjal. Dajjal yang akan datang nanti mendekati hari kiamat. Fitnahnya luar biasa. Kalau dia mengatakan kepada hujan, turun, turun hujan. Nah. Ya, kalau dia hendak menghidupkan seorang, hidup, hidup orang itu. Subhanallah, fitnah yang luar biasa. Sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa berlindung dari fitnatul Dajjal di dalam salat kita. Keluar biasaan itu tidaklah menunjukkan bahwa dia wali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan jangan kita terpengaruh dengan ya cerita-cerita yang seringnya itu adalah merupakan kedustaan, namun yang namanya orang-orang awam menerima cerita begitu saja ya. Wah, si fulan itu Masya Allah, dia tahu kapan dia mati. Ya. Dia tahu bahwa dia mati pada tanggal sekian, pada hari sekian, di tempat sekian. Subhanallah. Sementara yang mengetahui ilmu al-ghaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui apa yang terdapat di langit dan di bumi dari perkara-perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa tidak ada yang mengetahui apa yang dia usahakan besok. Satu jiwa tidak ada yang mengetahui di negeri mana dia akan mati. Nah, lah ini dikatakan si fulan wali Allah. Kenapa? Dia tahu kapan dia mati dan di mana dia mati. Nah, ini wali syaitan yang seperti ini. Allahul musta'an. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, waliullah adalah mukmin muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda waliullah ya yang terbesar dari keimanan yang dia miliki dan ketakwaan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah demikian cepatnya Allah mengabulkan doa kepada hamba tersebut. Di dalam akhir dari hadis ini yang akan kita sebutkan nanti, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adzani la u'idzannah. Apabila dia meminta sesuatu kepadaku, aku akan berikan dia. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan berikan kepadanya perlindungan. Ini merupakan tanda yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada waliullah, kaum mukminin yang muttaqin. Kalau dia berdoa, sangat cepat sekali dikabulkan doanya. Di antara para ulama itu mereka ada yang dikenal sebagai mustajab mujabud da'wah, orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala sangat cepat sekali. Nah. Seperti contoh hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ini suatu ketika beliau diangkat menjadi gubernur di salah satu daerah di Irak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lalu kemudian terdengar berita bahwa rakyat tidak suka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Disampaikan pada Umar. Ya. Lalu kemudian di antara salah satu yang mereka cela dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas la yuhsin ay yusalli. Tidak pandai salat. Salatnya jelek. Nah. Maka dicek hal ini, disampaikan pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, saya kalau mengerjakan salat, saya senantiasa menyesuaikan apa yang aku kerjakan dengan apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya telah berusaha menyempurnakan sholat saya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menyimpang dari beliau, saya tidak menyelisihi sunnah-sunnah beliau. Akhirnya diteliti siapa orang mengucapkan ini, dicek, diturunkan sebagian orang dari kalangan para sahabat di antara Ammar bin Yasir untuk mengecek dari mana berita itu. Akhirnya didatangi ya dari setiap masjid yang ada di kampung tersebut, dan subhanallah semua memberikan pujian kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Sampai kemudian tiba di satu masjid, lalu dikumpulkan warga pada saat itu, maka berdirilah satu orang ini. Orang ini yang mengatakan ya bahwa Sa'd bin Abi Waqqas ini kalau perang dia selalu berada di baris terbelakang. Nah, dan dia mengambil harta rampasan perang. Dan walhasil tuduhan, berbagai macam tuduhan, termasuk diantara adalah menuduh Sa'd bin Abi Waqqas tidak pandai sholat. Nah, maka Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Allah, sambil beliau berdoa, apabila orang ini mengucapkan hal tersebut dalam memberikan tuduhan kepadaku karena riya dan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, fa'athil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah, wa'athil faqrahu, panjangkan kemiskinan dia, waja'alhu maftunan, dan jadikan orang ini terfitnah dalam kehidupannya. Nah, dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya Sa'd bin Abi Waqqas. Orang ini dipanjangkan umurnya, ya, dipanjangkan umurnya, dan hidup dalam keadaan miskin melarat. Nah, saking tuanya dia itu, alisnya menutupi matanya, ya. Dia jalan dalam keadaan ya orang pikun, ya, sambil dia mengatakan, aku telah terkena doanya Sa'd bin Abi Waqqas, aku telah terkena doanya Sa'd bin Abi Waqqas. Dipermainkan oleh anak-anak, di ya ini teriaki, ditertawai oleh anak-anak yang lewat. Nah, subhanallah, terkena doanya Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, pada zaman Marwan bin al-Hakam, Sa'id bin Zaid ini didatangi oleh seorang wanita, Arwa bintu Qais. Arwa bintu Qais menuduh Sa'id bin Zaid bahwa dia telah merampas atau merubah ya batas tanah dan mengambil tanah milik dia. Melemparkan tuduhan kepada Sa'id bin Zaid. Maka sampailah berita ini dan dihadapkan kepada Marwan bin al-Hakam. Lalu Marwan bin al-Hakam mengatakan kepada Sa'id bin Zaid, apakah betul engkau melakukan itu? Kata Sa'id bin Zaid, bagaimana mungkin aku akan melakukan itu sementara aku telah mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Marwan bin al-Hakam, apa yang telah engkau dengarkan dari Rasulullah? Kata beliau, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamah min sabi' aradhin. Barang siapa yang mengambil satu jengkal saja dari tanah milik orang lain karena kezaliman yang dia lakukan, maka pada hari kiamat nanti tanah itu akan dililitkan di lehernya dari 7 lapis tanah. Ini dalam keadaan tersiksa dia. Ya ini bagaimana mungkin saya akan melakukan itu sementara aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Kata Marwan bin al-Hakam, kalau begitu saya tidak membutuhkan bukti-bukti lagi dari kamu. Ini cukup bukti bagi saya bahwa engkau adalah orang yang jujur, tidak mungkin engkau menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Sa'id bin Zaid pun berdoa pada saat itu. Allahumma in kanat hadhihi al-mar'atu kadhibah fa'ami basarah waqtulha fi ardiha. Ya Allah, kalau wanita ini berdusta dengan ucapannya, maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia di tanah miliknya. Dan subhanallah, doa, dua doa permintaan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ini dikabulkan oleh Allah subhanahu ta'ala. Wanita ini menjadi buta ya. Lalu kemudian ketika dia berjalan dalam keadaan buta, dia berjalan di tanahnya, dia terjatuh ke dalam sebuah lubang, lalu menyebabkan dia mati dengan peristiwa itu. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memelihara hamba-hambanya. Ya. Demikian cepat dikabulkan doa hamba tersebut. waliullah, mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga peringatan kepada manusia, hati-hati menyakiti waliullah, hati-hati mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa sesuatu yang mereka kerjakan, bukan karena kesalahan yang mereka lakukan. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mendatangkan gangguan, yang suka mengganggu kaum mukminin dan mukminat padahal mereka tidak melakukan sesuatu kesalahan, maka mereka memikul kedustaan dan dosa yang sangat besar pada hari kiamat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang paling Aku cintai daripada sesuatu yang telah Aku wajibkan atasnya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan oleh hamba-hambanya adalah amalan-amalan yang wajib. Salat lima waktu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Puasa di bulan Ramadan itu lebih mulia daripada puasa-puasa sunnah. Dan begitulah, amalan wajib lebih tinggi tingkatan daripada amalan sunnah. Nah, maka amalan wajib harus dikerjakan. Akan tetapi ketika hamba tersebut mengerjakannya, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan syurga. Jaminan syurga bagi seorang yang komitmen istiqamah dalam melaksanakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Talha bin Ubaidullah, ada seorang badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya tentang Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu sehari dan semalam. Kata orang badui ini, apakah ada yang lain? Kata Rasulullah, tidak ada. Kecuali kalau engkau hendak mengerjakan yang sunnah. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Berpuasa di bulan Ramadan. Ada lagi kewajiban yang lain? Tidak ada, kecuali kalau engkau hendak mengerjakan sunnah. Apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunaikan zakat dari harta yang kau miliki. Ada lagi yang lain? Tidak ada, kecuali apabila engkau hendak melakukan yang sunnah. Maka pergilah orang badu ini sambil dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wal anqus. Demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi dari apa yang telah aku ketahui ini. Yakni dia hanya mencukupkan dengan hal-hal yang wajib saja dari yang dia ketahui. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqah. Orang ini mendapatkan keberuntungan apabila dia jujur dengan ucapannya. Yakni walaupun dia hanya mengerjakan yang wajib saja. Dalam riwayat yang lain kata Nabi alaihi salatu wasallam, man arada an yanzura ila rajulin min ahli aljannah falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat seseorang yang telah mendapatkan jaminan surga, maka lihatlah kepada orang ini. Komitmen dalam mengerjakan hal-hal yang wajib. Walaupun dia tidak mengerjakan yang sunnah. Ya, dia mendapatkan jaminan surga. Namun ini tingkatan, bukan tingkatan yang afdal tentunya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa orang-orang yang mengamalkan kitab ada tiga. Yang pertama adalah orang yang zalim terhadap dirinya, yang berbuat maksiat. Yang kedua, wa muqtasid. Muqtasid, yakni orang yang hanya mengerjakan kewajiban dan dia tidak mengerjakan yang sunnah. Namun ada yang lebih afdal daripada itu, yakni seorang yang sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah senantiasa hamba-Ku dan senantiasa hamba-Ku tersebut mendekatkan diri kepada-Ku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwa seseorang semakin memperbanyak amalan sunnah, maka semakin besar kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Dan saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.